Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di manapun Anda berada. Pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Oleh Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga radio-radio lain yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 64 dengan tema mainan dan permainan untuk anak. Apa ada bedanya antara mainan sama permainan? Ada bedanya nggak? Ada. Mainan itu barangnya. Mainan itu barangnya. Permainan adalah aktivitasnya. Kadang-kadang orang punya mainan tapi tidak bisa bermain. Ya, akan tetapi kadang-kadang orang bisa bermain tanpa mainan. Ya, contoh petak umpet. Petak umpet kan nggak butuh mainan. Sekedar lari kesana kemari ini permainan. Kalau mainan ya wujudnya, fisiknya, mobil-mobilan, ya mungkin bola, mungkin yang lainnya. Jadi mungkin sepeda, inilah mainan. Jadi ini kita akan membahas tentang mainan dan permainan untuk anak, apa urgensinya. Para orang tua yang memahami dengan baik tentang dunia anak, dia akan mengetahui bahwa mainan dan permainan itulah sesuatu yang sangat penting di dalam dunia anak-anak. Itu mungkin bisa dikatakan salah satu kebutuhan primer di dalam kehidupan anak-anak kita. Bahkan mungkin bisa dikatakan bahwa anak-anak itu dunianya ya dunia mainan. Ya, itulah dunianya anak. Mengapa bisa demikian? Karena permainan dan mainan itu akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan keceriaan, akan mendatangkan kesenangan di dalam hati anak. Makanya perhatikan saja ketika anak-anak sedang mainan, ceria atau tidak? Ceria, senang. Ya, kita sering lihat anak-anak pada tertawa, lari-lari, ya tertawanya lepas dalam permainan. Karena memang anak itu suka sekali untuk bermain. Ah, sebagian orang melihat bahwasanya mainan itu cuma sekedar membuat senang saja. Padahal di balik itu, kalau kita pintar untuk memilih permainan, ternyata permainan itu juga bisa meluaskan pandangan dan pengetahuan anak. Apalagi kalau mainan-mainan yang dipakai oleh anak-anak adalah mainan yang sifatnya edukatif. Ya, mainan-mainan yang sifatnya edukatif. Bahkan orang-orang tua kita dahulu, itu subhanallah, mereka itu dalam permainan-permainannya, itu banyak mendatangkan permainan-permainan yang mendidik anak. Contoh misalnya, ada permainan yang dahulu biasa dipakai oleh orang tua kita, ada lubang-lubang, terus ada beberapa lubang di sampingnya, kemudian kita isi, itu namanya apa permainan itu? Cepol. Apa? Dakon. Ada permainan namanya dakon. Ya. Ternyata di balik itu saya baca di beberapa artikel, itu ternyata di situ dia anak itu dilatih nabung. Dilatih apa? Nabung. Ketika dia naruh di sini dia nabung, nanti jalan lagi, nanti nabung lagi. Jadi di balik itu ternyata orang tua kita dahulu sudah membuat semacam ajaran kepada anak kita. Akan tetapi ajarannya itu melalui sebuah namanya permainan. Itu satu. Belum lagi mengajarkan kepada anak sesuatu yang namanya siap menang dan siap kalah. Ya. Dan ternyata bukan hanya anak kecil, orang dewasa saja kadang-kadang gak siap untuk menang, gak siap untuk kalah. Siapnya cuma menang toh, gak siap kalah. Buktinya apa? Buktinya ketika ada pertandingan sepak bola, ya, yang satunya kalah, apa yang terjadi? Ribut. Ya, sehingga supporter sepak bola yang apa namanya, yang menang itu sama supporter yang kalah dilempari dengan batu, ya, mobilnya atau bisnya dirusak. Ini menunjukkan bahwasannya sampai orang dewasa pun itu kadang-kadang nggak siap untuk kalah, ya. Bukan hanya dalam masalah bola, termasuk dalam dunia politik. Ya, termasuk dalam dunia politik menang kalah, ya, entah itu pilihan pimpinan daerah atau pilihan lurah atau pilihan RT atau pilihan yang lain-lainnya atau pilihan suami. Itu kan ada, ya, kadang-kadang ada persaingan antara dua wanita untuk memperebutkan satu laki-laki. Ya, ketika cinta ditolak, nopo? Dukun bertindak, ya. Itu menunjukkan dia itu tidak siap untuk kalah, ya, pengennya menang. Ya. Maka ini ternyata di balik permainan, ya, itu ada pendidikan, ada perluasan pandangan, ada perluasan pengetahuan. Jadi sejatinya di balik permainan-permainan itu, tentunya permainan yang bagus, ya. Saya berbicara tentang permainan yang berkualitas. Bukan permainan-permainan yang banyak dampak negatifnya. Nanti kita akan jelaskan di belakang. Jadi ternyata di balik permainan-permainan yang bermanfaat itu, ada banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik. Ya, walaupun kelihatannya permainan itu sepele. Jadi sebuah kekeliruan yang besar ketika ada orang tua yang berusaha memisahkan anaknya dari permainan. Jadi anaknya itu dikurung. Ya, kemudian disuruh belajar siang malam, ya, atau yang lebih parah lagi bukan disuruh belajar, disuruh bekerja siang malam, padahal usianya belum usianya untuk bekerja, dipaksa untuk kerja rodi, ya, atau romusa, saya nggak tahu. Yang jelas dipaksa, diperbudak anaknya untuk bekerja, nggak boleh mainan, ini keliru, ya. Dan juga ada sebagian orang tua, ya, mengabaikan bahwa orang tua ini dikiranya nggak perlu bermain sama anak-anak. Sehingga ketika ada orang tua lain, dia ngelihat ada orang tua lain bermain sama anaknya, dia heran. Kamu kok mainan sama anak kecil kayak anak kecil saja. Ketika orang tua misalnya, ada yang bapaknya jadi kuda. Jadi apa? Jadi kuda. Kemudian anaknya naik di mana? Di pundaknya, ya. Naik di punggungnya. Dia melihat, kamu tuh nggak pantas kamu itu kan, kamu kan bos, masa bos dinaiki sama siapa, sama anaknya seperti itu, kamu kan orang yang berwibawa, bos itu di perusahaan, kalau sudah ke rumah sudah lepas semuanya itu, ya, atribut itu, entah itu jenderal bintang berapa, nggak ada bintang 5 itu hotel. Paling tinggi bintang 4, ya. Ya. Jadi bintang 4, kalau sudah jenderal bintang 4, kalau sudah pulang ke rumah sudah, itu semuanya dilepas. Termasuk nuwun sewu, kiai, ya. Ustadz, kalau sudah ke rumah ya sudah. Ya, dalam arti dia itu akan melepaskan atribut itu, dalam arti dia akan wibawanya itu di hadapan anak sudah. Sekarang waktunya bermain dengan anak, bercengkrama dengan anak, ya. Mungkin anak nanti akan naik di kepala kita, atau anak akan berlari-lari dengan kita. Nah, sebagian orang tua kaku ketika disuruh bermain dengan anak-anaknya. Dia pikir anak-anak itu miniatur orang dewasa. Enggak. Walaupun anak itu mungkin besar tubuhnya, akan tetapi tetap yang namanya mindset atau pemikirannya, ya dia itu masih anak-anak. Makanya jangan dilihat dari besar tubuhnya. Ya kadang-kadang ada, maaf, orang sudah dewasa tapi fisiknya kecil. Ada anak-anak tapi fisiknya besar. Yang dilihat bukan fisiknya, akan tapi dilihat adalah umurnya, pola pikirnya. Ya, maka ini perlu diperhatikan oleh para orang tua. Jadi yang namanya permainan dan mainan itu sangat penting di dalam dunia pendidikan, terutama oleh para orang tua dan para guru yang ingin untuk menciptakan hubungan yang hangat, ya, komunikasi yang lancar dan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi salah satu kunci kesuksesan di dalam dunia pendidikan ketika guru menyampaikan ilmu kepada anak didiknya atau orang tua menyampaikan ilmu kepada putra dan putrinya, salah satu kunci suksesnya adalah ketika ada hubungan yang hangat. Ya, ada hubungan yang hangat antara pendidik dengan anak didiknya. Ketika itu sudah tercapai, hubungan yang hangat tersebut, maka akan ada komunikasi yang lancar. Ya. Maaf, ada sebagian anak broken home bukan karena bapak ibunya itu cerai. Bapak ibunya masya Allah tetap bersama-sama. Akan tetapi anak itu broken home karena dia itu gak bisa komunikasi dengan baik dengan orang tuanya. Ya. Orang tuanya pun juga Allah menakdirkan ternyata orang tuanya juga sulit untuk berkomunikasi sama anaknya. Akhirnya anak ketika pulang dia kan ingin meluapkan isi hatinya, dia ingin cerita. Tadi saya di sekolahan kayak gini, tadi ada teman yang kayak gini, sampai ke rumah dia gak bisa cerita sama orang tuanya. Karena orang tuanya mungkin terlalu sibuk, atau ternyata orang tuanya tidak merespon ketika anaknya mau cerita. Akhirnya yang terjadi, anak itu mencari tempat pelampiasan untuk cerita. Iya, kalau misalnya di luar ketemu sama ustaz, atau ketemu sama orang yang baik. Nah, kalau ketemu sama orang-orang yang jahat, apa yang terjadi? Terjadilah anak terjerumus kepada narkoba. Obat-obatan terlarang. Na'udzubillahi min dzalik. Ketemu sama orang-orang yang tidak baik. Akhirnya anak kita ini dimangsa oleh serigala-serigala yang ada di luar sana. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini perlu diperhatikan. Jadi adanya permainan, adanya mainan yang dilakukan oleh anak-anak kita, itu akan membuat adanya hubungan yang hangat antara orang tua dengan anak, antara pendidik dengan anak didiknya, dan juga akan ada komunikasi yang lancar. Ketika komunikasi itu lancar, maka suasana belajar pun akan menyenangkan. Coba kita perhatikan. Anak-anak kita yang sekolah di sekolah umum atau sekolah, ya katakanlah sekolah lah ya. Ketika mereka mendapatkan pengumuman dari gurunya besok libur, apa yang diucapkan oleh anak-anak? Senang atau sedih? Rata-rata ketika anak-anak besok libur, alhamdulillah, itu kalau sekolah Islam. Kalau sekolah umum, hore gitu kan ya. Ya, atau sekarang pulang gasik, hore gitu kan. Kenapa? Karena banyak di antara mereka itu merasa belajar itu sesuatu yang menjenuhkan, membosankan. Tidak ada suasana, dia tidak merasa suasana yang menyenangkan. Kalau suasana menyenangkan, ketika anak diumumkan besok libur, ya libur. Ya. Kalau seperti itu berarti masya Allah ini gurunya sukses membuat suasana yang menyenangkan di sekolahan. Ya. Sehingga anak itu tidak, ada sebagian anak dan saya berapa kali didatangi oleh orang tua, sebagian orang tua datang ke rumah, kemudian ustaz anak saya itu kalau suruh belajar aras-arasan. Ya, kalau suruh berangkat sekolah itu malas. Padahal sudah dikasih sangu, sudah minta apa, ganti sepatu, ganti tas, sudah ini semuanya dikasih, tapi tetap saja malas-malasan. Ya, bukan berarti gurunya itu mesti salah. Salah satunya mungkin itu faktornya. Mungkin juga ada faktor-faktor yang lainnya. Orang tua yang di rumah yang kurang bisa memberikan motivasi yang cukup kepada anaknya. Mungkin bisa. Akan tetapi salah satu faktornya adalah karena proses belajar mengajarnya itu tidak menyenangkan. Atau kurang menyenangkan. Dan untuk membangun itu salah satu caranya adalah dengan memberikan kesempatan anak untuk bermain. Ya. Dan sebenarnya metode yang seperti ini yaitu memberikan kesempatan anak ada waktu untuk bermain itu sudah dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. sudah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita berapa kali membawakan hadis-hadis di sini pada materi pendidikan anak ini. Berapa kali kita bawakan bagaimana Rasulullah SAW bermain dengan cucunya Al-Hasan, Al-Husain. Bagaimana Nabi SAW bermain dengan Umamah, ya, cucu beliau juga. Bagaimana Nabi SAW bermain dengan yang lain-lainnya. Subhanallah, kita sudah bawakan. Nah, sekarang saya akan bawakan sebuah kisah yang memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi SAW mentolerir yang namanya mainan buat anak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan. Ini kisah diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan saat itu Aisyah masih kecil, ya. Beliau katakan, pada suatu hari Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar, ya. Ketika Nabi SAW pulang, ya, ketika Nabi SAW pulang, beliau melihat bahwa Aisyah ini punya rak, ya, dan rak itu ditutupi dengan kain. Ketika Nabi SAW masuk, angin berhembus, sehingga kain yang menutupi rak itu tersingkap, ya, terbuka kainnya. Ternyata di balik kain itu terdapat boneka-boneka miliknya Aisyah radhiyallahu anha. Mainan, ya, boneka-boneka. Kemudian Nabi SAW perhatikan. Ternyata ketika melihat boneka-boneka itu, Nabi bertanya, "Wahai Aisyah, apa itu?" "Ini bonekaku, wahai Rasul. Ini bonekaku," kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW melihat ternyata di tengah-tengah boneka-boneka itu ada boneka kuda yang terbuat dari kain perca. Kain perca itu kain-kain apa? Kain-kain petilan, kain-kain bekas. Dan biasanya kalau mainan seperti itu tuh fisiknya itu tidak terlalu mirip banget gitu loh. Beda dengan mainan yang sekarang dibuat di pabrik itu mirip sekali dengan makhluk hidup, ya. Makanya para ulama nanti mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mainan-mainan di sini bukan bentuk fisik yang kelihatan banget makhluk hidupnya, enggak. Karena terbuat dari kain-kain perca, sehingga ya sekedar mungkin ada kakinya, mungkin ada kepalanya pun nggak jelas gitu saja. Nah, ketika Nabi SAW melihat bahwa di situ ada boneka kuda dan kudanya itu ada sayapnya, kuda kok ada sayapnya? Maka Nabi SAW bertanya, "Wahai Aisyah, itu apa?" Aisyah mengatakan, "Ini boneka kuda, wahai Rasul." Kemudian Nabi SAW menjawab lagi, "Loh, masa kuda ada sayapnya? Masa kuda ada sayapnya?" Maka Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab, "Wahai Rasul, apakah engkau enggak pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman itu punya kuda yang pakai sayap?" kata Aisyah kepada Nabi SAW. Maka ketika mendengar ucapan dari Aisyah tersebut, Nabi SAW tertawa. Ya. Nabi SAW tertawa, tidak memarahi Aisyah, ya. Tidak menyuruh supaya boneka itu dibuang. Nabi SAW tertawa, bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tertawanya lebar sampai kelihatan gigi gerahamnya. Berarti ketawanya itu betul-betul apa? Betul-betul ketawa, tidak terbahak-bahak, tapi tertawa terbuka betul mulutnya Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi dari hadis ini kita melihat bahwa ternyata Nabi SAW itu mentolerir adanya permainan, adanya mainan yang di rumah-rumah, yang terdapat di rumah, ya. Dan ini kalau kita baca secara sekilas, kita bisa pahami bahwa ini kejadian di rumah Nabi SAW. Ya. Dan Nabi SAW membiarkan adanya mainan seperti itu. Karena Nabi SAW tahu bahwasanya anak ini memang usianya usia untuk bermain. Bahkan ada sebagian ulama, ya, mereka mengatakan tidak boleh anak itu dilarang untuk bermain. Ya. Karena memang itu haknya dia. Ya. Tidak boleh anak itu dilarang untuk bermain karena itu haknya dia. Ya. Dan seandainya anak itu dilarang untuk bermain, nanti akan ada efek-efek negatifnya. Dan sering kita lihat, ya, orang sudah besar-besar masih mainan dir-diran. Masih mainan apa? Kelereng. Itu mungkin karena ketika kecilnya kurang masa kecil kurang bahagia, ya. Masa kecil kurang bahagia, akhirnya terlampiaskan di waktu tuanya. Loh, bukan berarti yang tua enggak boleh mainan, ya boleh-boleh saja. Akan tetapi kita perlu perhatikan bahwasanya usia anak itu memang usia bermain. Hanya saja saya akan membawakan sebuah catatan penting di sini. Ada dua catatan penting yang kaitannya dengan masalah bermain. Dan dua catatan ini perlu diperhatikan oleh para orang tua. Dan sangat penting untuk diperhatikan. Catatan yang pertama adalah berusahalah untuk memilih permainan yang minim dampak negatifnya. Jadi permainan itu banyak. Ya, permainan itu banyak. Dan dari sekian permainan itu kita harus selektif. Mana permainan yang baik, yang minim dampak negatifnya, mana permainan yang justru malah lebih dominan dampak negatifnya. Saya kasih contoh. Yang paling mudah di zaman kita ini, permainan yang banyak dampak negatifnya adalah PS. Apa itu PS? PlayStation. Ya, permainan yang pakai gagang stick itu. Ya, kemudian pencet-pencet, teriak-teriak, duduk, dan seterusnya. Atau yang semisal dengan itu adalah game. Yang semisal dengan adalah game. Entah itu game online atau game yang lainnya. Ini salah satu permainan-permainan yang lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya. Dari mana Ustaz? Satu, ya, timbulnya kecanduan. Timbulnya apa? Kecanduan. Karena biasanya memang permainan-permainan yang seperti itu, ya, dibuat semenarik mungkin dan membuat anak sangat penasaran ketika dia sudah lewat satu level. Biasanya permainan itu pakai level-levelan. Level pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Level pemula, kemudian lanjutan, dan seterusnya. Ya, sampai yang high, yang paling tinggi. Ketika anak itu lewat satu level, dia akan tertantang untuk masuk ke level berikutnya. Nanti berikutnya, berikutnya. Sehingga tidak akan ada habisnya. Ketika satu permainan ini habis, maka akan ada alternatif permainan yang lainnya. Dan ketika anak sudah kecanduan, efeknya apa? Waktunya akan banyak terbuang. Ini satu. Yang kedua, ketika dia harus duduk di depan komputer, di depan layar, dan layar itu sebagaimana maklum, itu memiliki efek negatif resolusinya atau radiasi dari layar itu ke mata. Sehingga tidak sedikit anak-anak sekarang masih kecil-kecil sudah pakai apa? Kacamata. Karena dia duduk berjam-jam. Duduk berjam-jam di hadapan layar tersebut. Akhirnya matanya kena. Belum yang lainnya, karena dia duduk dalam posisi yang sama berjam-jam, akhirnya timbul masalah di mana? Timbul masalah di punggungnya, timbul masalah di pantatnya, timbul masalah di kepalanya, ya, anak kecil sudah terkena encok, kan lucu, encok itu kan penyakitnya orang tua, ini anak kecil terkena encok, kenapa? Ternyata duduknya terlalu lama. Dan subhanallah, ini saya baca di sebuah berita, pernah ada kejadian yang na'udzubillah min dzalik di Cina, ya. Orang meninggal gara-gara main game. Bisa dibayangkan. Sampai apa? Meninggal. Karena dia itu mainannya itu sampai bukan berjam-jam. Bukan puluhan jam, berhari-hari. Jadi mainannya sampai berhari-hari. Sehingga ada pembuluh darahnya yang macet. Dan dia meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini dampak kesehatan. Berikutnya, selain dampak kesehatan, adalah dampak finansial alias keuangan. Apalagi yang mainannya mungkin di warnet. Tentunya setiap jam bayar. Sampai ada sebagian orang tua yang mendatangi tempat-tempat seperti itu marah-marah. Kamu itu bikin bangkrut. Satu hari habis berapa? Ya. Dan ini tentunya membuang waktu, membuang uang, membuang waktu, membuang kesehatan. Belum lagi yang keempat adalah maaf, kadang-kadang permainan itu ternyata diselipkan, dan ini lebih parah efeknya, ternyata di permainan itu diselipkan ideologi-ideologi yang menyimpang dari ajaran agama. Dan saya pernah baca beberapa saat yang lalu menggambarkan penjahatnya itu pakai sorban layaknya orang Islam, pakai jenggot kayak orang Islam, ya, pakai jubah, ini penjahatnya, ya. Terus lakonnya apa? Lakonnya nun sewu, wanita pakai pakaian yang minim. Coba bayangkan, lihat bagaimana anak kita ini diracuni. Dan kita harus paham, bahwa yang kami hormati, kita tuh harus melek bagaimana musuh-musuh Islam itu berusaha merusak generasi kita. Mereka itu berusaha memakai seluruh jalan untuk merusak. Nah, kita nggak boleh terlalu lugu. Sebagai orang tua, kita nggak boleh terlalu lugu menyikapi yang seperti itu. Bukan hanya game, termasuk televisi, acara televisi, film-film, ya, terutama film-film impor, ya, termasuk juga kadang-kadang film produksi negeri kita sendiri. Film-film impor dari luar negeri, di situ membawa bukan hanya budaya mereka, tapi juga membawa ideologi yang ada di sana. Penyembahan terhadap dewa, ya, terhadap berhala. Ketika anak terbiasa melihat seperti itu, dia akan anggap, oh itu biasa. Ya. Belum lagi dukun, tukang sihir, yang sempat rame film yang berseri itu tentang seorang anak kecil yang menjadi apa? Menjadi dukun, menjadi bestseller di mana-mana. Ini tanpa kita sadari, anak kita ini sedang di brainwash, sedang dicuci otaknya, ya, oleh tontonan-tontonan yang lama-lama dijadikan sebagai tuntunan. Ya, tontonan kok dijadikan apa? Tuntunan. Maka kita sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai nenek, kita harus waspada yang seperti itu. Jangan biarkan anak kita ini menjadi korban tontonan-tontonan dan permainan tersebut. Jadi ini yang pertama. Catatan yang pertama, kita perlu memilih permainan yang minim dampak negatifnya. Terus seperti apa, Ustadz? Permainan banyak sekali. Sekarang juga alhamdulillah orang sudah mulai peduli permainan yang mendidik, edukatif, bongkar pasang, ya. Kemudian kalau kita kembalikan kepada permainan orang tua kita dahulu, ada Sunda Manda, kemudian ada petak umpet, ya, ada main bola. Ini permainan-permainan yang lebih simpel, tidak membutuhkan uang banyak, dan juga sehat untuk fisiknya anak. Coba orang habis main petak umpet, habis main sepak bola, apa yang terjadi di fisiknya? Keringatan. Keringatan sehat. Fisiknya bergerak. Berbeda dengan orang yang mainannya game, cuma duduk saja, ngemil pula. Ya, namanya ngemil, biasanya camilan itu sehat apa enggak biasanya? Ada enggak orang camilan sekarang ngemil bolet? Atau ngemil buah misalnya. Rata-rata camilan itulah sesuatu yang kolesterolnya tinggi, ya, manis. Itu, ya. Makanya subhanallah, ini perlu mendapatkan perhatian dari kita para orang tua, bahwa catatan yang pertama, kita harus memilih permainan-permainan yang minim dampak negatifnya. Yang kedua, catatan penting berikutnya adalah kita harus tahu ada saatnya anak bermain dan ada saatnya anak belajar. Ya, jadi kita harus memahami, harus memahamkan anak bahwa ada waktu belajar, ada waktu bermain. Ya. Ada waktu belajar, ada waktu bermain. Jadi ketika saya jelaskan di depan tadi tentang pentingnya permainan dan mainan untuk anak, bukan berarti kita ini membiarkan anak kita jor-joran bermain 24 jam, bukan. Ya. Justru kita harus bisa menjelaskan kepada anak dan membiasakan mereka tentang pentingnya membagi waktu. Ya. Ada saatnya belajar, ada saatnya bermain. Anak kecil wajar yang namanya belajar itu jenuh, kemudian kurang tertarik, tidak bisa diam, kurang fokus, itu wajar. Namanya juga anak kecil, jangan anak kecil. Kadang-kadang yang tua saja, nah, ketika ngaji itu kurang fokus. Ya. Kadang-kadang saja yang tua-tua ini, kadang-kadang kalau ngaji itu, kalau nggak ngantuk, nopo? Ngobrol. Ya, nggak tahu ibu-ibu ini kalau lagi ngaji pada ngobrol atau nggak, Bu? Nggih. Nah, itu enggak benar, Bu. Ya. Jadi lagi ngaji ngobrol, ya. Atau mungkin lagi ngaji sambil mainan nopo? HP atau sambil ngaji sambil ngantuk, ya itu enggak benar. Nah, orang yang dewasa saja mengalami masa seperti itu, apalagi anak-anak kecil. Cuman disinilah peran kita sebagai orang tua, bagaimana kita berusaha mengajarkan mereka semua bahwa ketika belajar itu perlu adanya keseriusan. Perlu adanya fokus kepada belajar. Inilah PR-nya. Dan ini gak mungkin sehari jadi. Ini butuh waktu. Butuh pembiasaan. Bukan hanya sehari dua hari. Bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Maka inilah tugasnya orang tua. Dan juga tugasnya para guru. Memberikan kejelasan kepada anak kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain. Nah, contoh nyatanya misalnya. Misalnya kita sudah, anak kita belum sekolah misalnya. Atau dia sudah sekolah, kemudian pulangnya sore siang misalnya. Maka kita katakan, nak, kamu waktunya belajar habis maghrib sampai isya. Misalnya nih, Atau kamu nak waktunya belajar habis subuh sampai jam 6 misalnya. Ya sudah, kalau sudah waktu itu enggak ada mainan. Ya, setelah itu enggak ada mainan. Pada waktu itu, ya maaf, pada waktu itu bukan setelah itu. Pada waktu itu enggak ada mainan. Waktunya belajar, belajar. Nah, nanti kalau sudah selesai belajar, silakan anak bermain. Dan jangan sampai, kalau kita sudah janjikan anak, nak, kalau kamu belajar serius sampai jam 6, kamu boleh bermain. Jangan sampai kalau misalnya kita sudah janji seperti itu, waktunya anak bermain, kita panggil-panggil untuk belajar. Jangan. Itu namanya tidak konsisten. Ya. Makanya, ini perlu didisiplinkan. Tadi malam, subhanallah, saya ngisi pengajian di daerah Purbalingga Wetan. Iya, kalau enggak salah Purbalingga Wetan di masjid tadi malam Miftahul Hidayah ya, Miftahul Hidayah. Itu saya ngelihat ketika masuk ke gang itu akan masuk ke arah masjid itu ada pelang. Ada pelang jam wajib ngaji. Ya, jam wajib ngaji jam berapa ya? Kalau enggak salah sore sampai malam, saya lupa jamnya. Kalau enggak salah sore sampai isya lah. Mungkin sekitar jam 4:30 atau jam 5 sampai jam 7. Jam wajib mengaji. Saya penasaran, saya tanya sama yang nganter saya. Ini aturan dari siapa ini? Oh, ini aturan dari lingkungan, dari RTO, Masya Allah. Bagus yang seperti ini. Jadi, memang harus ada kerjasama yang baik antara satu lingkungan. Ya. Sudah, ini waktunya ngaji. Kalau waktunya ngaji, berarti TV harus dimatikan. Dan ini harus konsisten orang tuanya juga. Jangan sampai anaknya disuruh matikan TV, orang tuanya di kamar terus nonton TV. Ya, enggak bisa, harus konsisten. Kalau memang ini dimatikan, sudah matikan semuanya. Orang tuanya juga ikut ngaji, ya. Bahkan mungkin juga orang tuanya ngajari anaknya, itu yang harus dilakukan. Ya. Makanya ini penting untuk saya sampaikan bahwa anak ini harus dibiasakan ada saatnya dia bermain, ada saatnya dia belajar. Ya, ketika bermain kalau perlu orang tuanya ikut bermain sama anak-anak. Supaya timbul keakraban antara orang tua dengan anak-anaknya. Ini kemungkinan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan bisa disampaikan. Silakan. Nah, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan hari ini yang sangat bermanfaat buat kita semua. Berkenaan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 64, mainan dan permainan untuk anak. Dan bagi keluarga Insani dan juga pendengar Radio Sunnah lainnya yang akan bertanya, silakan Anda bisa mengajukan pertanyaan. Untuk Radio Insani bisa melayangkan melalui SMS di 085-600-1880. Adapun untuk radio-radio dakwah lainnya yang mengikuti bisa menggunakan line telepon di masing-masing. Baiklah Ustaz, di kesempatan hari ini kita bacakan yang pertama dari keluarga Insani yang bertanya. Datangnya dari Umun Nisa yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak saya umurnya 5 tahun, sudah sekolah di TK, dan di rumah kami tidak menyediakan TV, tapi justru menonton TV di tetangga kami yang belum mengenal sunnah. Sudah anak nasihati, tapi masih sama Ustadz. Mohon solusinya, dan bagaimana kiat-kiat agar anak mau menghafal Al-Quran. Jazakallah khairan atas nasihatnya Ustadz. Iya, berarti ini ada dua masalah. Yang pertama adalah anak yang nonton TV di rumah tetangga karena di rumahnya tidak disediakan. Masalah yang kedua, bagaimana ngajak anak ngapal Quran. Yang pertama, anak nonton TV di rumah tetangga karena di rumah tidak disediakan TV. Ini ngelihat kondisinya, apakah penanya ini termasuk yang ekonomi mampu atau tidak. Kalau memang termasuk ekonomi mampu, tidak apa disediakan TV di rumah. Akan tetapi dibatasi channel-channelnya. Ya, dibatasi channel-channelnya, channel-channel yang mendidik saja. Ya, sekarang alhamdulillah banyak channel-channel yang seperti itu. Ya, channel-channel yang isinya adalah sesuatu yang mendidik. Ya, TV-TV dakwah banyak sekarang. Ada juga TV yang khusus untuk anak, banyak. Akan tetapi yang betul-betul disortir, betul-betul sesuai dengan ajaran agama. Tidak ada ekses-ekses atau minim sekali ekses-ekses negatifnya. Itu tidak apa-apa. Daripada anak dibiarkan nonton di tetangga. Ini kalau memang ekonominya mampu. Kalau anak ekonominya kurang mampu, maka di sini letak pendekatan orang tua kepada anaknya dan juga memberikan alternatif mainan buat anak. Bagaimana anak itu bisa betah di rumah? Anak bisa betah di rumah itu antara lain satu, dia ada sesuatu yang bisa dia gunakan untuk bermain di rumah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah anak itu merasa nyaman, merasa diperhatikan oleh orang tuanya ketika sampai pulang ke rumah. Dia keberadaan dia dianggap ketika pulang itu disambut sama orang tuanya. Sehingga anak itu merasa kehangatan. Adanya kehangatan di dalam rumahnya. Nah, ketika anak sudah mengalami hal yang seperti itu, maka anak akan enggan untuk keluar dari rumahnya. Dia akan betah tinggal di rumahnya. Karena dia disambut, dianggap keberadaannya oleh orang tuanya. Maka ini perlu diperhatikan oleh Anda, saudara penanya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana ngajak anak ngapal Quran? Ya, saya tanya dulu orang tuanya mau ngapal Quran apa tidak. Kalau orang tuanya enggak mau ngapal Quran, bagaimana anaknya mau ngapal Quran? Maka harus diawali dari orang tuanya terlebih dahulu. Ya, ketika orang tuanya mau ngapal Al-Quran, anak juga akan termotivasi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misalnya orang tua sudah ngapal Quran, maka tinggal anak dimotivasi. Motivasi menghafal Al-Quran itu pertama ya motivasi ukhrawi jelas. Ya, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, menginginkan surga Allah, menginginkan derajat yang tinggi di surga, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ya, ini motivasi yang pertama tentunya. Motivasi yang berikutnya, Anda bisa menggunakan motivasi yang sifatnya hadiah. Hadiah fisik misalnya. Kalau kamu ngapal ini, maka Bapak akan belikan anu. Kalau kamu hafal 10 juz, Bapak belikan sepeda. Hafal ini, maka kamu. Dan seterusnya bisa. Ya, jadi ini dengan motivasi yang sifatnya duniawi. Kalau kamu hafal surat ini, nanti sangunya ditambah. Ini bisa. Ya. Atau nanti pas Bapak pulang, Bapak belikan makanan kesukaan kamu. Jadi ini yang sesuatu sifatnya duniawi, tidak apa-apa. Dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi anak menghafalkan Al-Quran. Wallahualam bissawab. Ya. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita bacakan pesan singkat dari pendengar Radio Insani berikutnya Ustaz, yang datangnya dari Ibu Yuli di Sidareja yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya melihat video belajar membaca huruf hijaiyah untuk anak tapi diselingi dengan adanya musik di dalamnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, untuk Ibu Yuli di Sidareja, sebaiknya mencari video-video yang bersih, ya, yang bersih dari hal-hal yang tadi disebutkan. Karena bagaimanapun juga Al-Quran adalah sebuah karamullah, sebuah kalimat yang mulia yang tidak pantas dicampur adukan dengan sesuatu yang tadi disebutkan. Ya, diselingi dengan sesuatu yang tadi disebutkan. Makanya alhamdulillah sekarang banyak, ya, banyak yang namanya video-video video-video yang isinya adalah belajar Al-Quran yang tidak dicampuri dengan hal-hal yang seperti itu. Karena dikhawatirkan nanti anak akan terbiasa. Ya, akan terbiasa dengan hal-hal yang negatif sehingga nanti akan tercampur adukan di dalam kepala anak antara yang positif dengan yang negatif. Anak ini bagaikan kertas yang sangat apa? Yang sangat putih, ya. Sehingga kalau misalnya kita mulai dari awal kita campur-campurkan yang hal yang tidak baik, dikhawatirkan nanti akan melekat di benaknya anak dan terbawa sampai dewasa. Na'udzubillahi min amin tadi. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan kepada pemirsa dan juga pendengar Radio Roja di Jakarta. Silakan. Ya, sejauh mana kita harus bersikap tegas kepada anak ya Ustaz? Misalnya dalam apa tadi? Kasih contoh apa tadi? Ya, beliau mencontohkan apabila kita tidak tegas maka cenderung dimain-mainkan oleh anak. Oh. Namun apabila kita tegas maka anak pun akan juga perhatian terhadap kita Ustaz. Bagaimana Ustaz solusinya? Ya. Tentu gini ya, tegas itu bukan berarti kasar. Ya, ada sebagian orang keliru dan tidak bisa membedakan antara tegas dengan kasar. Sehingga tegas itu dikonotasikan dengan pukulan, ya, dengan suara yang tinggi, bentakan. Ini tidak benar, ya. Tegas itu adalah ketika Anda mengatakan tidak dan itu memang sesuatu yang negatif, maka Anda akan tetap katakan tidak walaupun anak itu nangis. Walaupun anak itu nangis. Kadang ada sebagian orang tua tidak bisa seperti itu. Gak tahan, gak tega melihat anaknya apa? Nangis. Sehingga luluh apa yang diminta oleh anaknya. Padahal kita tahu persis itu merusak anak kita. Akhirnya dikasihkan. Karena gak tega melihat anak menangis. Ini namanya gak tegas. Ya. Jadi bedakan antara tegas dengan kasar. Ya. Tegas itu kaitannya dengan prinsip. Kasar itu kaitannya dengan perilaku. Ya, dengan ucapan, dengan pukulan, dan seterusnya. Nah, apakah kita perlu tegas? Perlu, ya. Kepada anak kita perlu tegas. Akan tetapi sekali lagi tegasnya itu bukan kasar. Orang yang tegas itu bisa bermain dengan anaknya. Ya, bisa bermain bersama dengan anaknya. Jadi, jangan sampai ketegasan kita ini membuat anak menjadi tidak menghormati orang tuanya. Ya, misalnya anak sudah berperilaku sesuatu yang tidak baik misalnya, kurang sopan kepada orang tuanya. karena sering bermain dengan orang tuanya, maka disitulah tugas dari orang tua untuk menjelaskan kepada anak tentang etika. Nah, etikanya kamu seperti ini. Jadi kalau bapak lagi di bawah, kamu jangan duduk di atas. Ya. Dan itu harus dijelaskan kepada anak, membiasakan etika dari kecil. Ya. Membiasakan etika dari kecil. Misalnya anak ini buka, misalnya buka HP-nya orang tua, enggak izin. Atau buka dompetnya orang tua, buka-buka, enggak izin. Ini perlu dijelaskan kepada anak. Walaupun di dalam keseharian kita biasa bermain dengan anak. Sehingga anak terbiasa, oh ini boleh, oh ini tidak. Ya, ini bisa ditolerir, ini tidak. Yang seperti ini bagus, yang ini enggak. Ya, ini harus dijelaskan adanya pendidikan dari orang tua kepada anaknya. Jadi intinya, ya kita ini bisa bermain dengan anak dan kita juga bersikap tegas. Dan ini lama-lama anak akan paham. Ya, kadang-kadang saya memberikan kadang-kadang sama anak, nah kalau kamu kayak gini, besok enggak loh. Dan betul besok enggak, walaupun dia nangis atau apa, tetap enggak. Ya. Akan tapi nanti ketika waktunya bermain, kita bermain bersama. Ya. Kita bermain bersama, bercanda bersama, tertawa bersama. Dan anak sudah mulai bisa memahami bahwa orang tuanya, kalau sudah kaitannya dengan prinsip, maka orang tuanya tidak ada toleransi di dalamnya. Pokoknya ini enggak boleh, enggak boleh, sudah. Ya. Ini perlu anak dibiasakan seperti itu, wallahualam. Ya. Kita langsung bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Datangnya dari pendengar Radio Muslim di Yogyakarta yang bertanya. Dari hamba Allah di Batam yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjauhkan anak yang sudah kecanduan bermain gadget kita? Mungkin dengan handphone atau mungkin notebook atau laptop kita. Mohon nasihatnya, Ustaz. Bagaimana mengatasi kecanduan anak terhadap gadget? Ya, entah itu HP, entah itu apa, notebook dan seterusnya. Perlu ada ketegasan dari orang tua. Ya, perlu ada ketegasan dari orang tua dan perlu adanya pembagian waktu kapan dia boleh memegang itu dan untuk apa. Ini maaf, ada sebagian orang tua merasa ketika anaknya itu sudah dikasih gadget, dia sudah bebas, ya. Bahkan ada sebagian orang tua karena dia enggak mau diganggu oleh anaknya sudah kasih apa? Gadget. Dan di dalamnya macam-macam. Hal-hal yang mungkin negatif, positif, semuanya campur aduk di situ. Dan subhanallah, saya baca beberapa postingan itu bahwa ternyata orang-orang yang punya pabrik gadget itu, mereka justru malah melarang anaknya untuk mainan itu. Kan lucu. Kita ini yang jadi konsumen, ya, malah jadi korban. Mereka sendiri yang punya pabrik-pabrik itu malah anak-anaknya gak boleh mainan. Ya. Dan ini kita harus sadari, ada sebagian orang tua merasa, oh nih, aku orang kaya, bisa belikan anakku ini. Ya. Loh, yang punya pabrik itu lebih kaya dari jenengan, malah melarang anaknya mainan seperti itu. Jadi kita tuh jangan mau terbawa oleh arus yang ada. Bahwa anak itu perlu tahu, ya enggak apa-apa, sekedar tahu saja. Tapi kemudian menghabiskan waktunya untuk seperti itu, tidak boleh. Maka di sini perlu adanya ketegasan dari orang tua. Setelah ketegasan dari orang tua memutuskan kapan boleh, kapan tidak, atau bahkan kalau memang bahayanya lebih banyak, nggak boleh sama sekali, perlu adanya penjelasan yang memadai untuk anak. Jadi kenapa kamu nggak boleh? Ya, alasannya apa? Dijelaskan, sehingga bisa diterima oleh anak. Dan tentunya ketika menjelaskan hal itu, kita perlu memilih kata-kata yang bisa dicerna oleh anak kita. Entah karena efek negatifnya di dunia, entah di akhirat, entah karena efek kepada dunia pendidikan, dan seterusnya. Ini perlu dijelaskan kepada anak dengan bahasa yang bisa dijangkau oleh anak kita. Kemudian yang terakhir adalah banyak-banyak doakan anak supaya mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, yang datangnya dari pendengar Radio Islamic Center Binbas di Yogyakarta. Dari Abu Maryam di Bantul yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Islam memandang metode belajar sambil bermain untuk terapan anak usia SD, SDIT, dan juga SMPIT? Terima kasih, mohon nasihatnya Ustaz. Wallahualam, setahu saya ini ada kontroversi dalam masalah ini. Ada sebagian orang mengatakan gak ada belajar sambil bermain. Waktunya belajar ya, belajar, bermain ya bermain. Ya. Ada yang mengatakan ya bisa disambi sambil bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Tapi wallahualam bissawab, kalau memang kita bisa pisahkan waktunya belajar sama bermain itu nampaknya lebih baik. Ya, nampaknya lebih baik. Kalau memasukkan unsur edukasi dalam permainan itu no problem. tapi kemudian belajar di sambil bermain, itu wallahu alam, ya, itu kayaknya kalau memang bisa dihindari lebih baik, ya. Kalau memang bisa dihindari lebih baik, ya. Maka menurut kami akan lebih bijak lagi ketika anak dibiasakan waktunya belajar ya belajar, waktunya bermain ya bermain. Ketika belajar ketika bermain dimasukkan unsur pelajaran, no problem, tidak apa-apa. Ya, tapi kemudian sambil belajar sambil bermain berarti kan belajar sambil bermain berarti kan nanti membuat anak kurang konsentrasi dalam ilmu yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini nampaknya masih ada kontroversi di sini, masih ada perdebatan panjang di sini. Kalau kami pribadi cenderung kepada membiasakan anak waktunya belajar-belajar, bermain-bermain, dan bisa saja kita ketika anak bermain kita masukkan unsur pembelajaran di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz yang akan kami bacakan dari keluarga Insani yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah anak-anak kami bermain boneka yang bentuknya hewan Ustaz, seperti hanya kucing dan kuda atau yang lainnya? Apakah diperbolehkan berkenaan dengan ada sebagian dari teman-teman kami melarang berkenaan dengan memiliki mainan seperti ini? Mohon nasihatnya Ustaz. Sebagaimana yang tadi sudah saya singgung di awal, bahwasanya boneka-boneka yang ada pada zaman Nabi SAW yang dipakai oleh Aisyah radhiyallahu anha dan yang semisalnya, itu boneka yang tidak terlalu jelas bentuknya. Jadi tidak mirip banget sama aslinya. Ya, makanya tadi kan saya katakan terbuat dari apa tadi? Dari kain perca. Yang namanya kain perca kan paling dijirat-jirat, diikat-ikat, kemudian bentuknya saja enggak mirip banget, ya. Maka kalau model bonekanya seperti itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau bonekanya itu mirip banget seperti aslinya, nah itu ya itu yang perlu dihindari. Itu yang perlu dihindari, ya. Kalaupun terpaksa ya kepalanya mungkin ditutup atau bagaimana sehingga tidak mirip banget dengan aslinya. Ini lebih selamat insya Allah. Saya akan bacakan pertanyaan yang masuk ke sini tertulis. Ustadz yang terhormat, saya bertanya, nama anak saya Arif Rahman Kuswara, apakah masih diperbolehkan? Ya, karena ada nama Rahmannya. Ya, Ar-Rahman itulah salah satu nama Allah yang tidak boleh dipakai kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi nama-nama Allah itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada nama-nama Allah yang tidak boleh dipakai kecuali oleh Allah saja. Yang kedua, ada nama-nama Allah yang bisa dipakai oleh Allah dan oleh makhluknya. Contoh yang pertama apa? Contoh yang pertama, nama-nama Allah yang tidak boleh dipakai kecuali oleh Allah adalah satu Allah. Gak boleh kita ngasih nama anak kita apa? Allah, itu gak boleh. Contoh yang kedua, Rabbul Alamin. Gak boleh kita namai anak kita apa? Rabbul Alamin. Ya. Contoh yang ketiga, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu salah satu nama Allah yang tidak boleh dipakai kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan, nabi palsu yang bernama Musailamah. Nabi palsu namanya siapa? Musailamah. Itu pernah menamai dirinya dengan Rahman. Dia katakan Rahmanul Yamamah. Rahmannya negara Yamamah. Ketika dia memakai nama yang seharusnya tidak dipakai kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hukum dia. Apa hukumannya? Allah sematkan nama Al-Kadzab. Yang itu akan terus nempel di belakang namanya Musailamah sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makanya setiap nama mendengar nama Musailamah, kelanjutannya apa? Al-Kadzab. Al-Kadzab itu apa? Pendusta. Jadi karena Musailamah ini menggunakan namanya Allah dan nama itu khusus buat Allah, dia pakai buat dirinya, Allah hukum dia dengan label yang sangat buruk yang akan terus nempel di namanya sampai hari kiamat. Maka Rahman itu termasuk nama yang perlu dihindari. Ya, kecuali kalau namanya Abdurrahman, itu enggak apa-apa. Berarti hambanya Ar-Rahman, itu enggak apa-apa. Tapi di sini Arif Rahman, berarti kan Rahman, ya, bukan hambanya siapa? Bukan hambanya Rahman. Maka perlu diperbaiki nama ini. Dia mau ditambahi Abdurrahman enggak apa-apa, atau nama Rahmannya dihapus atau bagaimana. Itu jenis yang pertama, nama-nama yang tidak boleh dipakai kecuali oleh Allah. Yang kedua adalah nama-nama yang boleh dipakai oleh Allah dan manusia, oleh makhluknya. Contohnya Rahim. Contohnya apa? Rahim. Contohnya Rauf. Contohnya Rauf. Ya. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala menamai makhluknya dengan nama itu. Makanya kita katakan boleh. Ketika Allah bercerita tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina raufur rahim. Ketika Allah bercerita tentang nabi kita Muhammad SAW menyebutkan sifat-sifatnya. Di antara sifatnya nabi SAW, Muhammad manusia ya, raufun rahim. Berarti kan boleh manusia pakai nama apa? Rauf rahim. Di antaranya juga aziz juga boleh. Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi. Ya, an nafsiha. Jadi istrinya Aziz menggoda Nabi Yusuf. Ya. Jadi boleh nama pakai nama Aziz. Ya. Jadi ini ada dua jenis nama atau dua jenis klasifikasi nama-nama Allah yang perlu dibedakan antara keduanya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apakah siksa kubur bisa mengurangi dosa di saat perhitungan terakhir? Wallahualam bissawab. Ya. Saya belum tahu jawaban dari pertanyaan yang kedua ini. Perlu dipelajari kembali. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.